Sada Johannes bindu 5. Isi situk maka Yesus ema Mesias si ipadan kene, ia mekap anak di bata, cenah isi sing kelengi bapa, ikelengi nape anak bapa e. Bagenda me dalanna maka sitah kita engkelengi anak-anak di bata, ema alung kelengi di bata, aras patuh man perintah-perintahna. Engkelengi di bata, artina patuh man perintah-perintahna. Perintah-perintah labo berat. Sabab krina anak-anak di bata engko naluken donienda. Janah donienda si taluken alukin ite kenta man Yesus Kristus. Isekin si naluken donienda, ema kalak sitek, maka Yesus ema anak di bata. Yesus Kristus masih enggoruh ku donienda. Ia ruh alu lau lakon peridina ras daruh kematenna. Ia ruh labo alu lau saja, tapi alu lau ras daruh. Janah kesah jini naksikan, maka sienda tuhuma, sabab kesah kebenaran kap. Dage li telu saksi. Kesah lau ras daruh. Janah teluna sada kesaksinna. Tuk kita nandangi kesaksin manusia, tapi ndauh gegehen kesaksin si ibreken di bata. Janah enda kesaksin si inggo ibreken di bata kerna anakna. Maka kalak si tuk anak di bata, ngolit kesaksin enda ibas dirina jine. Tapi kalak sila tuk di bata, ngoi bahanna di bata perguak, sebablah ia tuk kai si ngoi saksikan di bata kerna anakna. Enda me kesaksine, di bata ngoi mereken manbanta kegeluhun si tuhu-tuhu silar kri-kerin, janah anakna me sumbul kegeluhne. Kalak silit ibas ia anak ibas ia lit kegeluhne, kalak sila lit ibas ia anak di bata lalit ibas ia kegeluhan. Kusurat keneda man bandu, kelahi tehendu kegeluhan si tuhu-tuhu silar kri-kerin, enggo jadi si kerajangendu, emo kam si tuk ibas gelar anak di bata. La kita biar ibas adep-adepan di bata, sabab ibagi kena kita, adisipindo man bana kai si sentudu ras pratenna. Ibagi kena kita kata waripe, adi kita mindo manbana, rekiteken si teh maka enda tuhuma. Si eteh pe, maka ibere kena manbanta, kai si ipindo kita ibas ia nari. Adi idahdu seninandu erbahan dosa sila maba kematen, arus maka kam ertoto man dibata, janah ibere kena nge kegeluhan man kalak sir dosa Enda ibahan man kalak si dosana la maba kematen. Tapi lid dosa si maba kematen, janahlah aku katakan maka arus kam ertoto mandibata karena dosa si bage. Kerina perbahanan si salah dosa kap, tapi lid dosa si lama ba kematen. Si eteh maka kalak si inggo jadi anak dibata, labo terus erbahan dosa, sebab anak dibata njagai ia, janah si jahat de, la ngasup perbahan kaipe manbana. Si eteh maka asal ta ibas dibata nari, amin nagia krina dunia dalit ibas kuasa si jahati. Si eteh maka anak dibata ngoruh ku dunia enda. Ngoi beri kena manbanta kepentaren, gelah si tandai dibata si tuhu-tuhu. Kita krina lit ibas dibata si tuhu-tuhu arah anakna Yesus Kristus. Ia me dibata si tuhu-tuhu, sanah enda me kegeluhun si tuhu-tuhu sila erkri-krin Oh anak-anakku, jagai dirindu ibas dibata si perguak nari.